Oh, Mas Jali nanti juga diatur kan? Yuk. Mbak Ira silakan. Luka hati jadi semua. Oh, yo. Oh, enggak bisa. Enggak bisa keraku. Mantap, Bro. Thank you. bagai debu yang berterbangan. Luka hati jua diri, kemana akan ku bawa? Debu yang berterbangan, luka hati jua diri, kemana akan ku bawa? Oke, okay, guys.